إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik, kita kembali insyaallah membaca tafsir Al-Muyassar, dan sebelum itu seperti biasa kita berlatih tajwid sebentar ya, yaitu membaca ayat-ayat yang nanti kita akan baca apa tafsirnya. Terakhir kita telah sampai ke ayat yang ke-39 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-40. Ya, masuk ke ayat yang ke-40 ya. Baik, kita buka dengan ta'awudz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Ufi itu pendek ya, bukan ufi. Dia kalau dalam ilmu nahwu majzum, ya majzum dengan membuang ya-nya. Ufi, ya lihat. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu bani, itu namanya mad apa? Mad jaiz munfasil. Jadi kalau ada mad itu ada tiga nih. Mad ada tiga hurufnya. Alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, itu mad tabi'i. Ah, kalau setelah mad tabi'inya ada hamzah, maka keluar mad yang panjang. Ya, kalau setelah madnya lihat seperti bani kan, mad bani kan bani ada ya sukun setelah sebelumnya apa kasrah kan? Bani ya kan. Setelahnya berjumpa bertemu dengan hamzah ya kan. Bani dalam satu kata, isra kata yang lain. Nah, kalau ada pertemuan mad tobi dengan hamzah dalam kata yang berbeda, masing-masing bani kata sendiri, isra sendiri, maka ini disebut dengan mad apa? Jaiz munfasil. Panjangnya kalau antum mau dipanjangkan 4-5. Kalau lagi cepat 2 boleh. Kalau antum lagi merojah cepat, ya bani isra gitu ya. Ya, jadi mad apa ini? Mad jaiz munfasil. Adapun Israil itu mad wajib muttasil. Kenapa? karena pertemuan antara madnya dengan hamzah dalam satu kata, Israil satu kata. Israil satu kata. Ya, sama juga biahdi itu apa? Biahdi u fi mad apa? Jaiz atau wajib? Jaiz karena ya apa? Ahdi itu mad tabi'i ya. Diikuti dengan hamzah u fi dalam kata yang berbeda, maka berubah menjadi mad apa? Ya, mad jaiz munfasil. Ah, itu panjangnya 4 atau 5 rokat. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Kalau ada ha disukun ya dia sifatnya ngalir rikhwah ya bi'ah, nah, dengan suara yang slow ngalir bi'ah ya. Jangan dikolkol bi'ah, jangan dikolkolahkan ya. Ya. Kemudian ro ya, hukum ro kalau di fathah tebal isro, untuk menebalkan huruf ya dengan cara mengangkat pangkal lidah, isro bukan isra gitu ya. Isro ila coba isro ila atau di dhammah ro-nya ditebalkan juga udhkuru. Udhkuru atau ro'nya disukun sebelumnya fathah itu juga tebal sebagai farhabun. Ya ditebalkan farhabun. Ayo kita lanjutkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu. Ah, kayak kafirin bih ya, kalau dijelaskan tajwidnya di preteli ya lama gitu. Berapa saja lah. Kayak kafirin bih itu kafirin ya. Tanwin setelahnya ba dibaca apa? Iqlab. Iya, kafirin dibaca mim. Makanya ada tulisan mimnya, maksudnya dibaca mim gitu ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Takunu kayak bendera tandanya tuh. Tahan 5-4 harokat jangan buru-buru ya. Kemudian kalau ada wawu di tasydid ya dihentakan biar enggak keluar gunahnya. Awwala bukan au enggak dimaksud hidung ya. Kemudian wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Ini samanan ya, ada tanwin, pokoknya ada tanwin atau nun sukun, setelahnya qaf baca mana? Ikhfa. Dan ikhfanya dibaca tebel kalau setelah pada qaf ya. Ya thamanan bukan aja thamanan qa. Langsung tebel. Thamanan qa gemuk ya. Ya. Kita ulangi. Wala tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya tanwin ya, tanwin atau nun sukun kalau diikuti dengan wawu itu bacaan apa itu? idgham, idgham bi gunnah, didengungkan wawunya. Qalilau masuk hidung. Kalau di hidungnya ditutup berhenti. Qalilau. Ya. Wa la tashtaru bi ayati famanan qalilau wa iyaya fattaqun. Dengung ya qalilan wa iyya itu ya tanpa huna dihentakkan wa iyya ya fattaqun wa iyya ya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan juga haqqo, ha-nya tipis bukan huq, ha biasa haqqo. Batil, ba-nya tipis, ba bukan bo, tapi ba, batil, to-nya tebal. Ha tipis, qaf tebal, haqqo. Batil, ba-nya tipis, ba bukan bo, ya, batil, to-nya tebal, ya. Ya, tolong. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ya, ra-nya tebal semua karena sebelumnya fathah war tebal ma'ar ya. Cukup dulu kayaknya ya. Ya. Baik, kita sekarang baca penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita baca ya. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai anak keturunan Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum, ingatlah oleh kalian kenikmatanku yang telah kami berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjiku, maka niscaya aku akan penuhi janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadaku kalian takut. Ya, baik, kita baca syarahnya dari tafsir Al-Muyassar li musannifihi ya hafizahumullah. Ayat 40, ya dzurriyyata Ya'qub, wahai anak keturunan Ya'qub. Di sini Israel ditafsirkan dengan Ya'qub karena telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Israel itu adalah nama lain dari Ya'qub. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dari Abdullah Ibn Abbas qala hadarat isabatun minal yahudi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sekumpulan dari orang-orang Yahudi yang menghadiri mendatangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Apakah kalian tahu wahai orang-orang Yahudi bahwasanya Israil itu adalah Yaqub? Maka mereka orang-orang Yahud menjawab, Allahumma na'am. Iya, benar kami tahu. Ya, Israil adalah Yaqub. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma syad, ya Allah, saksikanlah mereka telah mengakui bahwasanya Israel adalah Ya'qub, seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Sebutkan oleh sebagian ahli tafsir, makna Israel itu Abdullah, hamba Allah. Israel maknanya apa? Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Udzkuru ni'amil kathirata 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang sangat banyak atas kalian. Nanti kita akan baca ya, di antara bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Setelah itu kita lihat bagaimana ya kufurnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'ami al-kathirata 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang begitu banyak atas kalian. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku. Wa atimmu wasiyati lakum. Ya, dan sempurnakanlah wasiatku yang telah aku wasiatkan atas kalian. Apa wasiat Allah atas kalian yang Allah wajibkan agar kalian melaksanakannya? Bi an tu'minu bi kutubi wa rusuli jami'a, yaitu agar kalian semua al-yahud beriman kepada kitab-kitabku, para rasulku seluruhnya tanpa terkecuali, di antaranya nabi yang terakhir ini Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa ta'malu bi syara'i, juga wasiat yang Allah telah ambil dari mereka. Allah angkat ketika itu gunung di atas kepala-kepala mereka. Iya. Wa ta'malu bi syara'i, dan agar kalian mengamalkan syariat-syariatku. Fa in fa'altum dzalika utammim lakum ma wa'adtukum bihi min ar-rahmati fid dunya. Jika kalian melaksanakan wasiat-wasiatku tadi dengan mengimani kitab-kitab yang aku turunkan, para rasul yang kami utus, kemudian mengamalkan syariat-syariat ya yang Allah turunkan dan jelaskan di dalam kitab-kitabnya, jika kalian memperbuat itu semua, kata Allah janjinya, balasannya, utammim lakum ma wa'adtukum bihi min ar-rahmah fid dunya, niscaya aku akan sempurnakan untuk kalian apa yang telah kami janjikan untuk kalian berupa rahmat di dunia, wan najati fil akhirah, dan keselamatan di negeri akhirat. Wa iyaya farhabun wa iyaya, yakni hanya kepadakulah, kata Allah, yarhabun yakni fakhafuni, hanya kepadakulah hendaknya kalian semua takut. Wahdharu niqmati in naqadtumul ahda wa kafartum bi, hati-hatilah azabku, siksaku, jika kalian melanggar perjanjian yang telah aku ambil atas kalian. Wa kafartum bi, dan jika kalian kafir kepada nikmat-nikmatku. Demikian secara ringkas tafsir dari ayat yang ke-40. Baik, kita akan tambahkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala amiran bani Israel bitukhuli fil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan bani Israel untuk mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdalus salat wassalam, dan agar mengikuti Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam terafdol dicurahkan kepada beliau. Lihat panggilannya, ya bani, kata beliau, muhayyijan lahum bidzikri abihim Israel. Allah bangkitkan semangat mereka orang-orang Yahud dengan cara Allah panggil mereka dengan menyebutkan Israel, orang tua mereka dahulu. Wahai bani Israel, ini panggilan pemuliaan, panggilan yang menyemangati mereka. Ya. Dan Israel, kata beliau, Nabiullah Yaqub. Ya. Penakdiran maknanya dengan ucapan Allah tadi, ya bani Israel, kata beliau Ibnu Katsir, ya bani al-abdis salih al-muti' lillah, kunu mitla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai anak keturunan hamba yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah. Anak keturunan Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub adalah nabi yang sangat saleh, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan panggilan kemuliaan. Iya. Kita kadang dipanggil ya bani Adam, dimuliakan kita dengan dinisbahkan kita kepada orang tua kita dulu, Adam. Iya. Hai itu, jadi panggilan untuk memuliakan mereka sekaligus membangkitkan semangat mereka, ghirah mereka untuk mengikuti ya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maknanya, kata beliau, wahai anak keturunan hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti bapak kalian dulu dalam kesemangatannya mengikuti al-haq. Ini seperti kalau seorang mengatakan, ya benal kirim, if'al kata, wahai anak orang yang mulia, yang dermawan, perbuatlah ini dan itu, sodakohlah misalkan contohnya, dipanggil dengan apa? Nisbah kepada al-kirim, keturunannya dulu. Iya, orang tuanya dulu. Ya ibn syuja' bariz al-abdal, wahai anak orang yang pemberani. Yeah. Bariz al-abdal, hadapi itu musuh-musuh yang gagah itu. Yeah. Ya ibn al-alim, wahai ibn al-alim, anak orang yang alim. Utlubil ilma, cari ilmu. Nah, panggilan untuk apa? Menyemangati yang dipanggilnya. Ya, luar biasa. Ya, panggilan yang Allah Subhanahu wa taala panggil dengannya mereka Bani Israel, orang-orang Yahud, ya. Kemudian disebutkan di sini, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah nikmat-Ku yang sungguh telah Aku berikan kepada kalian. Dikatakan oleh Mujahid, ya, menafsirkan ayat ini, yakni nikmat Allah allati an'ama biha 'alaihim fima sama wa fima siwa dzalik. Yani ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada mereka. Apakah nikmat-nikmat yang Allah sebutkan ataupun selain itu yang tidak disebutkan? Disebutkan di sini, di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah fajjaralahumul hajar. Allah Subhanahu wa taala pancarkan untuk mereka Bani Israel dari batu mata-mata air sejumlah 12 sejumlah kabilah mereka. Ini kan mukjizat yang luar biasa. Batu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terpancar darinya 12 mata air. Karena Nabi Musa punya 12 suku, akhirnya yang terpancar 12 apa? Mata air. Ya. Ini diantaranya. Kenikmatannya sangat besar, ya. Sangat nyata. Wa anzala 'alaihimul manna wassalwa. Bukan hanya itu, Allah juga menurunkan dari langit dua macam kenikmatan yang lainnya. Allah berikan kepada mereka al-man, sejenis madu. Ya. Wasalwa, burung-burung puyuh. Allah Subhanahu wa taala taklukkan untuk mereka. Wa najjahum min ubudiyati ali fir'aun, juga Allah selamatkan mereka dari perbudakan keluarga Fir'aun yang dahulu mereka Bani Israel sangat-sangat lama diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sangat-sangat sabar, luar biasa Bani Israel itu. Dijajah, bukan hanya dijajah, diperbudak oleh Fir'aun dan keluarganya dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari gulungan ombak lautan yang begitu besar. Sedangkan musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan semua. Masih banyak yang lainnya. Ya, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sungguh telah diberikan kepada mereka. Ini Allah ingatkan. Ya, kenikmatan tersebut, ya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullah ta'ala, bahwasanya di antara metode kita dalam berdakwah kepada manusia adalah kita mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita ingatkan nikmat tersebut atas mereka, maka ini lebih memudahkan untuk mereka menerima al-haq. Akan memunculkan pada hati-hati mereka rasa cinta kepada Allah. Ketika disebut-sebut nikmat Allah, ingat Allah telah memberikan kepada kalian ini dan itu, beragam kenikmatan, beragam kemudahan. Ya, dengan munculnya rasa cinta seorang hamba kepada Allah, maka dia pun akan bersegera, bersemangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini thariqul Quran. Sangat bagus dalam berdakwah, diingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah boleh untuk mengungkit-ungkit nikmat. Karena Allah pemilik, pencipta satu-satunya, pemberi nikmat satu-satunya. Kalau kita makhluk ngasih kebaikan, kenikmatan kepada orang lain, kita ungkit, ya, kita ungkit-ungkit, itu keburukan, kejelekan. Iya. Disebutkan oleh Zamakhsyari, katanya, ladzatu al-ala ahla minal man wa huwa amar minal ala indal man. Iya. Kelezatan kebaikan manusia itu masya Allah lebih nikmat daripada alman tadi yang seperti madu manis. Tapi ini kenikmatan kebaikan, kalau diungkit-ungkit itu lebih pahit daripada ala. Ala nama satu pohon yang sangat pahit. Ala dalam bahasa Arab maknanya kenikmatan dan juga maknanya sebuah pohon yang sangat pahit getir. Ya, bagi Allah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit kenikmatannya, karena tidak ada pemberi nikmat kecuali Allah semata. Agar apa? Para hamba mensyukurinya, agar para hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Kita lanjutkan. Kata beliau, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Beliau juga mengingatkan atau menyebutkan ucapan sebagian ahli tafsir yang lain menafsirkan makna udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku curahkan atas kalian. Kata Abu Aliyah ya rahimahullah, yani an ja'ala minhumul anbiya war rusul, dengan Allah jadikan ya dari mereka para nabi dan rasul, banyak para nabi para rasul dari mereka Bani Israel. Wa anzala 'alaihim al-kutub, dan juga Allah turunkan untuk mereka kitab-kitab yang banyak. Iya, kalau dahulu di zaman Bani Israel meninggal nabi diganti nabi yang lain. Adapun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal tidak ada nabi, adanya para ulama yang mereka mewarisi ilmu Nabi alaihi wasallam, melanjutkan ya dakwah Nabi alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Iya. Tunaikanlah ya janjiku, maka niscaya aku akan menunaikan janji untuk kalian. Beliau nukilkan di sini ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maknanya kata beliau, tunaikanlah janjiku yang telah aku ambil janji tersebut atas kalian, atas Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kalian membenarkan dan mengikutinya. Maka niscaya unjiz lakum ma wa'atukum, aku tepati janjiku atas kalian. Dengan cara apa? Biwad'i ma kana 'alaikum minal isri wal aghlal, dengan melepaskan syariat yang selama ini mengungkung mereka dan membelenggu mereka. Jadi syariatnya Bani Israel begitu berat dan berat dahulu itu. Orang kalau ingin bertobat dari kesyirikan itu harus dibunuh. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Ingat kan kisahnya Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada siapa? Harun. Sepeninggal Nabi Musa, kaumnya menyembah patung anak sapi. Apa taubat jadi? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda barikum, yang demikian lebih baik di sisi Rabb kalian. Berat taubatnya. Bahkan dahulu kalau misalkan pakaian mereka terkena najis, enggak boleh dicuci, harus dipotong, dilobangi, digunting. Berat kan syariatnya, dan masih banyak yang lainnya. Itu karena sebab dosa mereka sendiri. Ya, karena sebab dosa mereka sendiri. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Aliyah, ya, makna wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yakni ahdahu ila ibadihi dinuhu al-islam wa yattabi'uhu, janji Allah ya yang Allah ambil dari mereka adalah agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu demikian kata beliau secara ringkas kita nukilkan ya. Kemudian wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian takut ya. Di sini ada faedah pendidikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya rohbah, motivasi. Penuhilah janjiku. Nih saya aku akan memenuhi janji untuk kalian. Ya kan Allah janjikan kebaikan tatkala mereka mau menegakkan janji mereka kepada Allah. Thariqah dalam mendidik dengan apa? Motivasi, targhib. Dikasih janji-janji yang baik. Yang kedua, wa iyaya farhabun, dengan targhib, ditakut-takuti. Iya, ditakut-takuti, iya. Demikian kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hadza intiqalun min at-targhib ila tarhib, ini bentuk perpindahan dari pendidikan yang sebelumnya dilakukan dengan cara targhib, motivasi, kepada tarhib dengan ancaman. Iya. Kemudian ayat yang setelahnya, iya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, itu apa? Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum, dalam keadaan Al-Qur'an ini membenarkan kitab yang ada pada kalian. ولا تكونوا أول كافرين به, maka janganlah kalian wahai orang-orang Yahudi Madinah ketika itu, janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengkafirinya, mengkafir Al-Qur'an. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut ya. Baik kita wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kalian takut. Ya, takwa di antara mananya takut juga. Kita baca penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah. Wa aminu ya bani Israel, berimanlah wahai bani Israel, anak keturunan Israel, bil Qur'ani alladhi anzaltuhu ala Muhammadin, kepada Al-Qur'an yang telah Aku turunkan kepada Muhammad, ya Nabiillah wa Rasulih, Nabi dan Rasulullah. Muwafiqan lima ta'lamunahu min sahih Taurah, dalam keadaan kitab tersebut Al-Qur'an mencocoki apa yang kalian ketahui dalam At-Taurat yang sahih, yang belum diubah-ubah. Wala takunu awwala fariqin min ahli al-kitabi yakfur bih, dan janganlah kalian menjadi ahlul kitab yang pertama kali mengkufuri Al-Qur'an. Wala tastabdilu bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku Taurah dengan harga yang qalilan, sedikit. Min hitamid dunya az-zail, dari perbenaran dunia yang akan sirna ini. Wa iyaya wahdi fa'malu bi ta'ati watruku bi ma'siyati, ya. Maka hanya kepada-Kulah saja hendaknya kalian beramal, ya. Wa iyaya wahdi fa'malu, untukku saja hendaknya kalian beramal dengan menaatiku dan meninggalkan kemaksiatan kepada-Ku. Itu penjelasan yang sangat ringkas dari Al-Musannif ya rahimahullahu taala, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan makna ayat tadi, ya. Wala takunu awwala kafirin bih, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengkafiri Al-Qur'an, yakni wala takunu awwala kafirin bih wa innakum fihi minal ilmi ma laysa 'inda ghairikum, janganlah kalian menjadi golongan yang pertama yang mengkufuri Al-Qur'an padahal kalian punya ilmu, yang itu ilmu tidak ada pada selain kalian. Kalian punya ilmu karena di dalam kitab kalian Taurat, ya, sudah tersebut sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas. Bahkan keluarnya pun tahu. Masih ingat kisah Nabi alaihi salatu wasallam ketika hijrah ke Syam itu kan? Itu dalam kondisi orang-orang Romawi, ya, diutus oleh rajanya untuk mencari, ya, seorang nabi yang akan muncul. Mereka sudah dikasih tahu di dalam kitabnya bahwasanya di hari itu, tanggal itu akan keluar. Nah, ya, tahu sampai keluarnya. Ya. Ada khilaf di antara ahli tafsir terkait dengan biha itu. Kembalinya ke mana? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi golongan yang pertama yang mengkufuri bih, Al-Qur'an atau nabi gitu. Kalau Ibnu Jarir, At-Tabari memilih bahwasanya dhamir ha kembali kepada Al-Qur'an. Sehingga maknanya janganlah kalian menjadi kelompok pertama yang mengkufuri Al-Qur'an. Ya. Tapi yang rajih kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini memungkinkan dua-duanya, mencakupi dua-duanya. Bisa kembali kepada Al-Qur'an, bisa juga kepada an-nabi. Janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengkufuri Al-Qur'an ataupun nabi alaihi salatu wasalam. Ya, karena kata beliau rahimahullah, li'annahuma mutalaziman, karena antara Al-Qur'an dan nabi itu saling melazimi. Li'anna man kafara bil Qur'an fa kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang mengkufuri Al-Qur'an, maka sungguh dia telah kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bi Muhammadin faqad kafara bil Qur'an. Dan juga siapa yang mengkufuri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka sungguh dia juga telah mengkufuri Al-Qur'an. Juga ada faedah berikutnya dari beliau, awwala kafirin bih, jangan kalian menjadi kelompok pertama yang kufur kepada Al-Qur'an, yang kufur kepada nabi. Kata beliau, fayu'na bihi awwalu man kafara bihi min bani Israel. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, jangan kalian menjadi kelompok pertama yang kafir, yakni dari bani Israel, bukan secara mutlak. Kenapa? Li'annahu qad taqaddamahum min kufari Quraisy, karena sebelum mereka ada yang mengkufurinya dari musyrikin Quraisy. Sehingga ucapan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi kelompok pertama yang mengkufuri Al-Qur'an ataupun nabi, yakni dari Bani Israel, bukan dari manusia secara mutlak, karena sebelum itu orang musyrikin Quraisy telah mengkufurinya. Sebelum nabi berdakwah ke Madinah kan, nabi berdakwah dulu di mana? Di Mekah. Nah, paham ini ya? Jangan kalian menjadi apa, orang ahlul kitab pertama yang mengkufuri nabi, ya. Kemudian juga dikatakan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, janganlah kalian menjual ayat-ayatku Taurat ya isinya dengan harga yang sedikit. Dengan apa? Al-jah, kedudukan, ar-ri'asah, kepemimpinan, al-mal, harta benda. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya tsamanan qalila. Jangan kalian tukar ayat-ayatku yang ada di dalam At-Taurat dengan harga sedikit. Apa sedikit? Banyak. Mereka ditinggikan kedudukannya, dijadikan tokoh besar, dikasih harta, dicukupi kehidupannya. Tapi kata Allah itu tsamanan qalila. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullah, itu sangat sedikit, sangat kecil dibandingkan ya dengan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surganya seandainya mereka tidak menjual ayat-ayat ini. Dunia kecil ya, tidak seberapa ya. Dinisbahkan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang Allah siapkan seandainya mereka tidak menjual ayat-ayat Allah ya. Kemudian dikatakan di sini wa iyaya fattaqun. Ya, ini ada ancaman. Wa iyaya fattaqun, hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, annahu ta'ala yatawa'aduhum fi ma ya'tamidunahu min kitmanil haqqi wa idhari khilafihi wa mukhalafatihim ar-rasul shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka karena perbuatan mereka secara sengaja menyembunyikan al-haq dan menampakkan sebaliknya. Ya. Dan menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ah, itu ancaman. Wa iyaya fattaqun, hendaknya kalian hanya bertakwa kepadaku. Ini meskipun asbab nuzulnya khusus kepada orang-orang Yahud, tapi ya faedahnya umum. Jadi al-ibrah ya bi umumi lafadz la bi khususi sabab. Yang namanya ibrah, pelajaran yang diambil dari ayat-ayat adalah dengan lafaz yang umum, bukan dengan khusus sebabnya. Ya jelas orang Yahudi pertama kali yang terkena, dan juga yang lain kita juga terkena juga. Ya, yakni kita tidak boleh ketika kita mengetahui kebenaran kemudian kita tutup-tutupi, harus kita sampaikan. Ya. Kalau tidak, ini ancamannya wa iyaya fattaqun. Ya. Kemudian ayat setelahnya wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian orang-orang Yahud ahlul kitab mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Jangan pula kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, kita baca di sini tafsirnya yang ringkas, yakni wala takhlitul haqqo alladhi bayyantuhu lakum bil batil alladhi iftaraitumuh. Janganlah kalian mencampur adukan al-haq yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian ada-adakan. Wahdharu kitman al-haqqi sharih, hati-hati, jangan sampai kalian menyembunyikan al-haq yang begitu nyata dari sifat Nabi alaihi salatu wasalam yang tersebut di dalam kitab-kitab kalian dan juga sifat-sifat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati fi kutubikum, yang itu semua tertera dalam kitab-kitab kalian. Wa antum ta'lamuna dzalikal kitman, dalam keadaan kalian menyadari perbuatan kalian tadi, menyadari perbuatan kalian tadi yang buruk menyembunyikan al-haq. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, ya. Yani la takhlatu. Janganlah kalian la takhlitu, mencampur adukan. Jadi orang-orang Yahudi ya mereka senang mendatangkan syubhat kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Ya. Ini bentuk apa? Talbis, pencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Seperti mereka mengatakan, ya. Sepertinya sebagainya hak gitu, tapi sebagainya batil, jelas. Muhammadun haqqun, ya. Lakinnahu yub'ats fil ummiyin, la li jami'in nas, ya. Betul enggak, ya? Kata-kata ini, kalimat ini salah semua atau ada benarnya, ya? Muhammad itu hak, benar, seorang nabi utusan Allah. Tapi dia itu diutus untuk ummiyin, bangsa Arab saja. La li jami'in nas, bukan untuk seluruh manusia. Ini bentuk apa? Takhlit, pencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Mana al-haqnya? Pengakuan mereka bahasanya apa? Muhammad adalah nabi yang hak, utusan Allah. Mana yang batil? Bahwasanya beliau khusus diutus untuk apa? Orang Arab saja. Ini batil. Kadang mereka juga berdalil dari ayat Al-Qur'an. Semisal misalkan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang mengutus kepada ummiyin. Ummiyin adalah umat yang tidak bisa baca tulis, orang-orang Arab. Rasulan, seorang rasul. Ah, bagaimana ini? Ya mungkin orang-orang yang jauh dari ilmu dan tidak mau belajar ilmu, bisa jadi terjadi syak pada hatinya, iya kan? Iya. Padahal ini hanya menjelaskan bahwasanya ya ummiyin, ya orang-orang Arab atau negeri Arab adalah negeri di mana beliau diutus. Ya, bukan berarti bahwasanya beliau hanya diutus untuk mereka. Ya, ini diperkuat dengan ayat-ayat yang sangat banyak, di antaranya ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, bahkan kata Allah, kul, katakanlah ya ayuhan nasu, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah apa? Utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Dalam ayat yang lain sebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah aku mengutus kau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali untuk seluruh manusia. Ah, itu talbis dari orang-orang Yahudi semacam itu. Dicampur adukan antara al-haq dengan kebatilan. Kadang menyembunyikan al-haq, kadang mencampur adukan antara al-haq dengan apa? Kebatilan. Iya. Aitu wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian janganlah kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah oleh kalian salat. Tunaikan oleh kalian zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kita baca penjelasannya di sini dalam tafsir yang ringkas. Katanya udkhulu fi dinil Islam dong. Di sini tidak ada perintah untuk masuk Islam. Allah hanya memerintahkan kepada mereka wa aqimus salata wa atuz zakah, kepada orang-orang Yahudi. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kenapa dalam tafsirnya disebutkan udkhulu fi dinil Islam? Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kenapa kira-kira? Ya karena salat mereka, zakat mereka, sholat jamaah mereka akan sia-sia saja kalau mereka di atas kekufurannya. Ya, jadi perintah untuk apa? Sholat, zakat itu mengandung perintah sebelumnya untuk apa? Masuk ke dalam agama Islam. Bi an tuqimu as-salata ala wajhi sahih, ala wajhi sahih, dengan kalian menegakkan sholat di atas cara yang benar. Kama jaa biha Nabiullah, kama jaa biha Nabiullah wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibawa dan diajarkan oleh Nabiullah alaihi salatu wasallam. Ya. Wa tu'tu al-huquqa al-maliyah, dan hendaklah kalian memberikan hak-hak yang berkait dengan harta, zakat. Allati syara'aha Allahu 'ala lisani, yang Allah syariatkan atas lisan nabinya. Wa takunu ma'ar raki'in, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang ruku. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini akan wajibnya salat jamaah, warga'u ma'ar raki'in, perintah ini. Perintah itu biasanya menunjukkan kewajiban. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Dan saya ada satu faedah yang bagus dari Syekh Ibn Utsaimin terkait dengan apakah orang-orang kafir itu dikenai khitab pembicaraan dengan cabang-cabang Islam. Kalau khitab untuk masuk Islam, jelas mereka semua kena. Ya, perintah untuk masuk Islam, semua orang kafir kena. Sekarang perintah untuk mengerjakan rincian-rincian Islam, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, terkenai enggak mereka? Ya kalau dalam apa? Khitab kewajiban untuk masuk Islam, terkenai semua orang, orang kafir. Nah sekarang kaitannya dengan tadi rincian-rincian syariat Islam, terkenai beban enggak mereka? Ya beliau merinci. Adapun kalau perintah untuk mengerjakan sholat, zakat, dalam artian itu, maka mereka enggak terkenai. Karena mereka kalaupun mengerjakannya tidak sah. Tapi kalau pada kaitannya dengan iqob, ya mereka terkenai. Yani mereka nanti dihukumnya bukan hanya karena kekufurannya, tapi juga karena meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan seterusnya. Nah, itu secara ringkas dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau ditanya, mereka orang-orang kafir terkena khitab pembicaraan untuk melakukan rincian-rincian Islam enggak? Maka dirinci. Apa maksudnya? Maksudnya diwajibkan enggak mereka sholat, puasa, zakat, haji? Enggak. Tapi kalau maksudnya terkenai enggak mereka beban, ya dosa karena sebab mereka meninggalkan syarat-syarat tadi, terkenai. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir pun disiksanya bukan hanya kekufuran, karena meninggalkan sholat. Dari apa? Masalah kakum fi saqar, lihat. Apa sih yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Lihat jawabannya, kata mereka, lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat. Ya. Walam naku nut'imul miskin, tidak suka ngasih makan orang miskin. Iya. Disebutkan di akhirnya, wa kunna nukadzibu yaumiddin, dan kami dulu di dunia mendustakan hari kiamat. Mereka kan kafir. Jadi dihukumnya bukan hanya kekufurannya, tapi karena apa? Meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakatnya, dan seterusnya. Iya. Makanya di sini ketika menafsirkan waqimus shalah wa atuz zakah, ya, masuk Islam dulu. Setelah itu kalian tegakkan sholat dan bayar zakat, ya. Adapun kalau kalian ya masih dalam kondisi kufur, maka pada kalian ada najis yang menghalangi diterimanya sholat dan zakat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum ya shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Walaituna sholata illahum gusala walinfiquna illahum karihun, ya. Tidaklah yang menghalangi untuk sedekah mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan tidaklah menegakkan sholat kecuali dalam kondisi malas, ya. Tidaklah mereka membayar zakat kecuali dalam kondisi terpaksa, ya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ya malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.